إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Di antara hal yang menjadikan kita semangat untuk beramal saleh adalah rahmatullah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita dalam wujud dikali lipatkannya pahala amal saleh kebaikan yang kita lakukan. Dan ini menunjukkan Allah Maha Latif, Latifun bil ibad, Maha lemah lembut, Maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Wa kana bil mu'minina rahima, Allah Maha Rahim terhadap orang-orang yang beriman. Allah mengetahui bahwa sosok manusia akan lebih banyak dosanya daripada amalan kebajikannya. Dikarenakan inna nafsal ammaratun bisu, kan yang namanya jiwa itu lebih senang mengajak kepada kemaksiatan. Dan hati kita, jiwa kita lebih suka kepada kemaksiatan. Karena itu Rasul membahasakan kalimat pintu neraka itu dibuka dengan hal-hal yang disukai oleh manusia. Wahufatin naru bisyahawat, pintu neraka itu diliputi oleh hal-hal yang disukai oleh syahwat manusia. Artinya maksiat-maksiat yang menyebabkan manusia terjerumus ke dalam nar itu perkara yang disukai oleh manusia. Karena itu manusia dosanya begitu banyak. Namun alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Amalan kebajikan, pahalanya tidak ditulis hanya satu saja, namun dikelilipatkan menjadi sekian kali lipat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna allaha kadaba alhasanati wasayyiat thumma bayyana dhalik, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis segala apa yang disebut dengan hasanat dan telah menulis segala apa yang disebut dengan sayyiat. Hasanat telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kita yang menentukannya, bukan kita yang membuat, Bukan kita yang mencanangkan atau menggagasnya. Al-hasanat adalah kebaikan yang Allah telah tentukan dalam syariatnya. Demikian juga dengan sayyiat. Itu pun telah ditentukan dalam syariat. Bukan dengan kacamata kita memandang ini jelek, ini tidak pantas, kemudian kita menghukumi haram. Lah, tidak seperti itu dalam beragama. Al-halalu ma ahallallah, wal-haramu ma harramahullah. Halal, sesuatu halal apabila Allah menghalalkannya. Sesuatu itu haram apabila Allah yang mengharamkannya. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakum jami'an. Kelanjutan hadis ini berkaitan dengan orang yang mengamalkan hasanah dan yang melakukan sayyi'at. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, kataballahu lahu hasanatan kamilatan." Barang siapa yang berkeinginan keras melakukan sebuah amal kebajikan, amal saleh, ibadah yang sesuai dengan syar'i, berkeinginan melakukannya, sungguh-sungguh dia untuk mengerjakannya, namun dia tidak bisa mengerjakannya, ada kendala ini dan itu sehingga dia tidak bisa melakukannya, tetap ditulis bagi dia satu amalan kebajikan yang sempurna. Masya Allah, ini rahmatullah al-ibad, rahmatnya Allah terhadap hamba-hambanya yang seperti itu ditulis sebagai kehasanah bagi dia, kebaikan baginya. Maka hadis ini disebutkan para ulama menjadikan sebagai pegangan bagi kita untuk memperbanyak niat, untuk memperbanyak program, memperbanyak keinginan beramal saleh. Aku akan begini, aku akan begitu, dengan niat yang betul-betul niat, dan apalagi telah kau lakukan langkah-langkah melakukannya, maka itu telah ditulis walaupun kau gagal atau tidak jadi melakukannya karena udzur yang syar'i. Wa man hamma biha fa'amilaha kataballahu lahu 10 hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsiratin. Dan apabila dia seorang hamba yang dia berkeinginan keras untuk melakukan sebuah amal saleh dan dia berhasil mengamalkannya, dia sukses dalam mengamalkannya, maka ditulis bagi dia minimalnya 10 kali lipatnya sampai dengan 700 kali lipatnya, bahkan sampai lipatan yang tidak terhingga. Hadirin kaum muslimin, ini memberikan kesemangatan bagi kita untuk kita beramal saleh. Karena yakinilah, tidak akan sia-sia amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba selama dia ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syar'i. Allah tidak akan menyia-nyiakannya, akan ditulis, akan dicatat, dan dicatatnya pun tidaklah hanya satu, tetapi 10 kali lipat dari kebajikan yang dilakukan, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai lipatannya begitu banyak. Maka mengapa kadangkala kita malas dalam beribadah? Kadangkala kita merasa berat dalam melakukan amal saleh, padahal kita bekerja yang hanya nilainya 10 ribu, kadang untung 20 ribu dikejar, yang kadang hanya sehari 50 atau 100 dikejar, lipatan yang hina, yang sangat rendah. Mengapa ibadah kita sia-siakan? Kita lewatkan begitu saja waktu kosong dengan ibadah, padahal itu hal yang pasti, karena Allah tidak akan menyelisih janjinya. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahim jami'an. Hadis ini melanjutkan, faman hamma bi sayyi'atin, barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Hawa nafsu ada pada setiap kita. bermaksiat muncul dalam hati. Melihat sesuatu yang dilarang. Ingin mendengar sesuatu yang dilarang. Atau mungkin memakan, mencicipi sebuah makanan yang hukumnya haram. Atau berpenghasilan dengan cara yang haram. Bisikan hati ada dalam jiwa kita. Merayu, menghasut. Namun tatkala kita mengimani ini adalah haram, kemudian kita tinggalkan hal itu, dituliskanlah kebaikan bagi kita. Hasanatan kamilatan. Kebaikan yang sempurna. Dan itu adalah bagian ibadah kita kepada Allah. Meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan. Di saat itu dicatat sebagai amal saleh. Ketika kita meninggalkannya karena Allah subhanahu wa ta'ala meyakini haramnya hal tersebut. Maka hadir ya kawan-kawan, dia memikir ketika ada hasutan, godaan untuk kita jatuh pada sebuah kemaksiatan, berkesempatan bagi kita membuktikan ketakwaan kita kepada Allah. Ini hal yang maksiat, saya tidak akan melakukannya. Ada godaan, terutama dalam hal mencari penghasilan dengan cara yang dilarang dalam agama. Jual beli sesuatu yang haram untuk dijual umpamanya. Atau dengan sistem model yang haram hukumnya. Walaupun sekian yang akan diraup keuntungan. Namun ini berkesempatan bagi kita. Untuk kita bisa membuktikan ketakwaan kita. وَيُنَجِلَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَاتِهِمْ لَا يَمَسُهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dengan kemenangan yang akan mereka raih. Dengan takwa, dia selamat dari jatuh kepada maksiat. Dengan takwa, dia selamat dari tipu daya syaitan. Dengan takwa, dia selamat dari azab Allah nanti di hari kiamat. Dengan takwa, Allah selamatkan dia. Dia memberikan kemenangan berupa jannah. Dan Allah jamin, la yamassuhumus su'u, tidak akan menyentuh kepada mereka kejelekan pun, tidak akan menimpa mereka satu kejelekan pun, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Itu takwa, hasil faedah dari takwa, beramal kebajikan, dilipat gandakan. Ketika seorang melakukan maksiat atau ingin melakukan kemaksiatan, dia tahan. Itu pun bukti ketakwaannya yang akan meraih kemenangan yang besar dari balik ketakwaannya. Yang terakhir, Nabi menyatakan, وَمَنْ هَمَّ بِسَيَّةٍ فَعْمِلَ بِهَا. Barang siapa yang ingin melakukan sebuah kemaksiatan dan dia melakukannya, maka كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَيِّئَةً وَحِدَةً. Allah tulis bagi dia satu dosa. Tidak dilipat gandakan menjadi 10 apalagi menjadi 700. Tidak. Tidak dilipat gandakan, ditulis satu. Ini menunjukkan lutfullah. Allah latif, maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Allah maha tahu tentang kondisi hamba-hambanya yang seperti kita ini. Maka ditulislah satu dosa itu. Namun ingat kaum muslimin, jangan disepelekan maksiat. Walaupun ditulis satu, namun pertanggungjawabannya sangat besar. Inna adzaballahi syadid, sesungguhnya adab Allah sangatlah dahsyat. Jangan engkau anggap satu maksiat itu, siksanya paling begini, siksanya paling sehari, paling di penjara sekian bulan. La, pelaku kemaksiatan, jika Allah tidak menghendaki memaafkannya, maka azabuha syadid, azabnya sangat besar. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini semuanya tentunya menjadikan dorongan bagi kita untuk bersemangat dalam beribadah, dalam beramal saleh yang wajib kita kerjakan karena memang wajib, dan yang sunnah kita kerjakan sebagai tambahan pahala amal saleh untuk bekal kita nanti di hari kiamat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyenyakan amalan saleh seorang hambanya. Lam yudi'an Allah. Allah tidak akan menyenyakan kita tatkala kita beramal dengan amalan yang saleh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dorongan yang kita lakukan, amal saleh yang kita kerjakan, dorongannya tak lain karena mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan yang lain-lainnya. Kadangkala terjadi sebuah amal saleh yang kita lakukan dalam kehidupan kita, tetapi dorongannya adalah ingin dilihat oleh manusia. Ria. Kadangkala dorongannya ingin didengar si fulan jawad, si fulan sangat dermawan, terkenal dia sebagai muhsinin, suka memberikan makan minum, hadirinya kemakan. Ada kalanya orang beramal bukan karena Allah, tetapi karena ingin mendapatkan simpatik dari manusia agar supaya dia dipandang, agar dia mendapatkan pengikut, agar dia mendapatkan teman. Akhirnya dia memalah dan memilih orang-orang tertentu yang hatinya bisa untuk bisa diraih, untuk bisa menjadi pengikutnya. Maka hadirin kaum muslimin, niatan-niatan seperti itu hendaknya jauhi. Kan itu bukan lillah, tetapi agar dia mendapatkan kedudukan. Fi qulubin nas manzilatun fi qulubin nas, ingin mendapatkan kedudukan di hati-hati manusia agar supaya manusia yusarifuna wujuhum ilaih, memandang wajahnya kepada dia dan menokohkannya. Hadirin kaum muslimin, itu adalah afatul amal, afatul niat, kerusakan dalam perkara niat, yang itu semuanya akan menyebabkan tertolak amalan ibadah yang dilakukannya. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, amal saleh yang dilakukan oleh kita bukan hanya yang mendapatkan kemanfaatannya adalah kita pelakunya. Ini termasuk yang akan saya sebutkan, termasuk kasih sayang Allah kepada kita. Amal saleh yang dilakukan oleh kita ternyata bermanfaat bagi anak kita, ternyata bermanfaat bagi cucu kita, dan bermanfaat bagi keluarga kita di atas kita, bapak, ibu kita, dan begitu seterusnya. Selama mereka masih mukminin, muslimin, mendapatkan kebajikan amal saleh yang dilakukan oleh anak dan cucu-cucu mereka. Hadirin yang dimuliakan, ini sangat menggembirakan. Berkesempatan kita sebagai anak menggembirakan orang tua kita yang hayyan, yang masih hidup, atau maitan, yang ataupun yang sudah meninggal dunia. Kita sebagai orang tua kaum muslimin punya anak beribadah, kita senang. Yang satu masya Allah rajin ibadah, qira'atul Quran. Yang satu shawam, senang berpuasa. Yang satu lagi dia mudarris. Yang satu lagi masya Allah, kita sebagai orang tua senang dengan itu. Kita pun menyenangkan orang tua kita. Karena memang Ibn Abbas ketika menafsirkan Quratul A'yun, tafsir dari kalimat anak-anak itu adalah penunjuk pandangan. Bukan semata anak itu sehat-sehat, bukan semata anak itu bisa lari ke sana dan ke sini, tetapi tafsirannya adalah ayyaranahum muti'an lillah, anak itu sebagai Quratul A'yun, penyejuk pandangan kedua orang tuanya adalah ketika orang tua melihat anaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sebagai anak orang tua kita masing-masing, kita melakukan berbagai macam ibadah yang mana orang tua kita mendapatkan kebaikan itu juga. Dan bapak kita atau saudara keluarga kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Adapun al-adillah dalam perkara ini, wa'alaikum muslimin, akan kami sampaikan insyaAllah dalam ta'lim setelah khutbah Jumat. Aku mudah-mudahan apa yang kami sampaikan mudah difahami oleh kita semuanya dan menjadikan penyemangat bagi kita untuk kita beramal saleh. Tidak ada alasan kita untuk lembek dalam beramal saleh. Tidak ada alasan mengapa kita lemah. Semua itu menguntungkan. Sesuatu yang merugikan, itulah tentunya yang kau tinggalkan. Tetapi sesuatu yang menguntungkan, tentunya hendaknya kau bersemangat padanya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jis. Semangatlah kamu dalam beramal sesuatu yang manfaat untukmu. Jangan lupa minta tolonglah kepada Allah. Kan Allah lah yang membantumu dalam mengamalkan semua kebajikan itu. Wa la ta'jis, dan jangan kau lemah dalam melakukan kebajikan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa beramal saleh untuk kebaikan kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan menyelamatkan kita dari semua hal-hal yang buruk di dunia wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.